Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, memasuki kitab baru, yaitu beliau sebutkan Kitabul Janaiz. Janaiz, tentang jenazah. Ini hukum-hukum dalam syariat seputar atau terkait jenazah, tentang kematian, yang tentunya masing-masing kita dan setiap insan yang hidup pasti dan harus mengalaminya. Kematian sesuatu yang Allah tetapkan bagi setiap yang bernyawa dari makhluknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang itu mempertegas kita, kelemahan kita sebagai makhluk dan semua sebagai makhluk. Karena berakhir hidupnya ada ujungnya, sebagaimana hidupnya ada pangkalnya. Dan itu kelemahan kedua sisinya. Kedua ujung kehidupan manusia serba lemah dan menunjukkan kelemahannya. Bermula dari ketidakadaan dan berakhir dengan ketidakadaan pula. Sebelum dia lahir, dia enggak ada. Adam, di mana dia? Bahkan sebelum bapak kita lahir, di mana kita? Sebelum kakek kita lahir, di mana kita saat itu? Enggak ada. Tidak ada wujudnya. Baru kemudian hidup. Hidupnya di ada permulaannya. Dimulai dengan ketidakadaan. Kemudian dia hidup entah berapa tahun yang Allah tentukan, kemudian berakhir pula dengan ketidakadaan lagi, mati. Sehingga itu dua sisi kelemahan pada makhluk. Tidak ada yang sempurna melainkan Rabbul Alamin. Kembali kepada kitab, janaiz jamak bentuk pruler dari janazah. Jenazah. Atau disebut pula dengan kasrohnya jim, jinazah. Sebagian ulama menyatakan keduanya sama. Mau kamu baca dengan fathah janazah, atau kamu baca dengan kasrohnya jim, jinazah. Maknanya sama, mayit, orang yang mati. Namun sebagian ahli bahasa membedakan. Mereka katakan kalau fathah janazah, maknanya orang yang mati, mayit. Dengan kasroh jinazah itu na'ash, keranda mayat yang dipakai untuk membawa jenazah. Itu mereka sebut namanya jinazah dalam bahasa Arab. Ya. Jenazah mati dalam hukum manusia, karena pada kenyataannya mereka hidup, walaupun tentu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan barzakh atau di alam barzakh. Keterpisahan nyawa dari jasadnya tidak total, tidak mutlak. Berpisah, tapi gak seluruhnya, gak secara total orang mati itu. Karenanya ada azab kubur, ada kenikmatan kubur. Ketika hukum dunia, hukum asalnya pada jasad, nyawa ngikut. Tapi di kehidupan barzakh sebaliknya, hukum asalnya nyawa dan jasadnya ngikut. Artinya yang mendapat kenikmatan nyawanya, yang mendapat azab na'udzubillah jika dia disiksa dalam kuburnya, dihimpit nyawanya, tapi jasadnya ngikut juga merasa. Dan itu para ulama gambarkan untuk mendekatkan pemahaman seperti orang mimpi. Kamu mimpi indah, ketemu bidadari atau entah apa, menikmati ini itu. Senang sekali kamu. Nyawa yang melihat, tapi jasad kamu ngikut, merasa senang. Kamu bangun pun terasa berseri-seri, mungkin masih senyum. Padahal mimpi. Sebaliknya mimpi jelek, nyawamu lihat dikejar orang, mau dibunuh atau binatang buas misalnya, nyawamu tersiksa, tapi jasad pun ikut merasakannya. Itu di kehidupan dunia sudah ada gambaran seperti itu. Di kubur pun alam barzakh, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Tapi perlu diingat bahwa ini perkara gaib, wajib kita imani apa yang ada dalam nusus Quran dan sunnah. Kita batasi berbicara tentang gaib itu dengan nas dalil dalam Quran dan sunnah. Maka gak bisa dan tidak boleh, tidak dibenarkan untuk diseret-seret kepada alam nyata, alam dunia. Karena beda alamnya. Yang dimaksud sebagian orang, dan bahkan mereka upload ke YouTube misalnya, ya maunya mungkin berdakwah atau ini, tapi gak benar caranya. Ditunjukkan misalnya jasad fulan setelah sekian waktu, setelah sekian bulan, digali, ditemukan, wah, babak belur mukanya. Ini karena azab, disiksa di kuburnya, lihat ininya apa misalnya, geseng seperti dipukul, lebam merah ini itu dunia. Mungkin bisa kamu katakan begitu. Alam barzakh beda, gak boleh ditarik-tarik demikian. Kita imani ada memang kenikmatan kubur, ada azab kubur, tapi gak bisa kemudian kamu lihat atau kamu samakan dengan alam dunia. Al-Muhim, itu sekilas tentang jenazah. Di dalam kitab Janais, mu'alif bawakan yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah SAW, akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis diriwayatkan Tirmidzi, Nasa'i dan disahihkan Ibnu Hibban. Aktsiru, perbanyak mengingat kematian, penghancur kenikmatan. Apakah yang dimaksud perbanyak mengingat itu pada diri kita masing-masing? Ini kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kamu akan mati, kamu pasti akan mati. Persiapkan segalanya setelah kematian. Ataukah yang dimaksud mengingatkan itu kepada sesama kalian? Ya, ini saling mewasiatkan, saling mengingatkan kepada kematian, bahwa kita semua pasti mati, diberi mau'idzah begitu, nasihat. Ini ataupun itu, kedua-duanya mungkin dan benar. Ya, kita dianjurkan untuk mengingat kematian pada diri kita, kita pula dianjurkan untuk saling mengingatkan, dan banyak bahkan, akhir dari kafroh, memperbanyak untuk saling mengingatkan tentang kematian. Diriwayatkan demikian dengan dal hadim. Diriwayatkan dengan dal hadim. Kalau itu hadim, dal penghancur kenikmatan. Hadim dengan dal pemutus, maknanya berdekatan. Pemutus kenikmatan, selama hidup dia berfoya-foya menikmati kehidupan dunia ini itu, begitu mati diputus sudah, terputus kenikmatannya. Al-ladzat, kelezatan atau kenikmatan yang dimaksud kenikmatan duniawi. Karena kalau bagi seorang mukmin muwahhid yang bertauhid yang di atas sunnah, kematian bagi dia permulaan dari kenikmatan yang tentunya tidak serupa dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Karena tadi kenikmatan duniawi putus, hancur, rusak dengan kematian. Makanya dalam riwayat disebutkan al-qabr raudhah min riyadil jannah. Kuburan itu bagi seorang mukmin taman dari taman-taman surga baginya. Ditampakkan kepadanya bahwa ini tempat kembalimu di surga nanti ketika akhirat sudah kiamat. Ini itu hisab, mizan, mahsyar, ini tempat kembalimu. Ditunjukkan, ditampakkan padanya surga dan kenikmatan yang akan dia dapati nanti. Maka dia bahagia, senang di kuburnya sampai kiamat kelak. Ya, gambarannya walaupun jauh berbeda, tadi seperti mimpi. Jika kamu mimpi indah ngelihat kebun, taman atau bidadari atau apalah yang sangat menyenangkan kamu, kamu tidur itu nyenyak sekali dan senang sekali. Dan kamu bayangkan itu sampai yaumul qiyamah di kuburnya. Permulaan kenikmatan bagi seorang mukmin. Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian karena hikmahnya besar, dengan itu qalbu akan lunak, akan lembut dan zuhud terhadap dunianya, tidak tertipu dengan kehidupan duniawi, artinya orang senikmat apapun hidupnya, sekaya apapun dia, pasti mati. Kata Ka'ab ibn Zuhair, kullu ibni untha wa intalat salamatuhu yawman ala alati hadba'i mahmulu. Setiap anak Hawa, ini anak manusia, walaupun lama dia dengan kenikmatan, artinya hidupnya penuh dengan kemewahan, dengan kenikmatan duniawi, pasti pada akhirnya dia digotong di kayu keranda mayat itu. Artinya dia pasti mati. Memperbanyak mengingat kematian bukan kemudian sekedar untuk orang itu menangis atau mengingat kalau dirinya akan meninggalkan istri, anak, saudara, dan keluarganya. Bukan itu tujuan utamanya, tetapi untuk ibrah, untuk dia ambil pelajaran, untuk mau mengambil mau'idhah. Artinya kalau kamu tahu kamu pasti mati dan memperbanyak mengingat itu, maka apa yang kamu persiapkan untuk setelah kematianmu? Karena kematian bukan akhir segala-galanya. Masih panjang perjalanannya. Masih ada kubur, alam barzakh. Masih ada di depan dia akhirat. Ada mahsyar, ada hisab, ada jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Ada jahanam, ada azab, ada hisab, timbangan, dan masih panjang. Makanya tidak benar ungkapan sebagian orang kalau ada orang mati, fulan telah kembali atau keperistirahatan dia yang terakhir. Salah. Bukan terakhir bagi dia, masih ada panjang di depannya. Kematian bukan akhir segala-galanya bagi dia. Enak kalau mati selesai kemudian berakhir semua. Lah, setelah mati masih panjang, masih ada pertanggungjawaban. Bagaimana ketika dia hidup, apa yang dia amalkan, dia lakukan selama hidupnya. Orang akan diminta pertanggungjawabannya. Yang baik akan mendapat balasan lebih baik, yang jelek terancam dengan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Diperintah untuk memperbanyak mengingat kematian. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini, agar kemudian setiap mukmin mawas diri sehingga memperbanyak bekal dia beramal soleh, berakhlak mulia, bertauhid untuk setelah kematiannya, sekaligus menjauhkan dirinya dari berbagai maksiat, berbagai dosa, karena resiko dan konsekuensinya berbuntut panjang sampai di akhirat kelak. Makanya terkadang Rasulullah ingatkan, yang melakukan dosa ini, maksiat itu, tidak akan dilihat Allah, tidak akan disucikan Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Artinya untuk orang ingat, beresiko loh. Kamu melakukan maksiat ini, dosa itu, konsekuensinya akhirat nanti. Agar orang mawas diri dan berhenti mau meninggalkan dosa-dosa yang mungkin dia biasa lakukan. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin nazala bih fa in kana la budda falyaq mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang dari kalian, jangan sekali-kali mengharap atau meminta kematian, karena madarat atau musibah yang menimpa dia. Tapi kalau dia harus berdoa, memohon, maka hendaklah dia ucapkan doa ini. Ya Allah, hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Matikan aku jika memang kematian itu baik bagiku. Dan itu bukan minta mati, tetapi memasrahkan kepada Allah. Beda. Yang Rasul ajarkan ini, orang pasrah. Diajarkan untuk pasrah dan mengembalikannya kepada Allah. Kalau engkau tahu, ya Allah, kematian yang lebih baik bagiku, matikan aku. Tapi jika engkau tahu kehidupan yang lebih baik bagiku, hidupkan aku, beri umur. Adapun yang dilarang tadi, dia sendiri yang menghukumi. Dia menganggap karena musibah yang dia derita, problem kehidupan yang dia alami, dia merasa kesulitan, dia merasa berat dan ini, maka dia putuskan kematian lebih baik bagi dirinya, maka dia minta kematian. Itu yang dilarang. Adapun ini, dia pasrahkan kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah, dan itu baik. La yatamannayanna, jangan berharap kematian. Dan itu sangat dilarang, terbukti ada nun taukid tsaqilah yang disebutkan la yatamannayanna. La yatamannayanna itu nun taukid tsaqilah, karena nun taukid pun ada khafifah, ada tsaqilah. Tsaqilah lebih dalam lagi, lebih ditekankan lagi. Khafifah ya ditekankan tapi biasa. Dilarang mengharap kematian, baik itu mengharap dengan lisannya ataupun itu tidak dengan lisan tapi dalam kalbunya, dalam hatinya, karena jengkel dan gak kuat dengan masalah yang dihadapi, maka dalam hati dia berkata, ya Allah, matikan aku saja, matikan aku, mati lebih baik bagiku, ahsan mati, bebek mati aku, atau yang semakna dengan itu lafadz-lafadznya. Baik dengan hati tadi, apalagi itu terucap dengan lisannya. Lidhurrin nazalabihi, jangan mengharap kematian karena madorot, yani musibah, kejelekan yang menimpa dia. Menimpa dia baik itu pada jasadnya, mungkin dia sakit, berat, menaun, lama, masallallahu alafiyah. Atau itu mungkin pada harta bendanya yang sangat dia cintai, ludes, habis atau apalah, karena sangat sedihnya, karena sangat jengkelnya, maka dia berharap kematian, dilarang. Atau itu mungkin juga pada keluarganya, mungkin anaknya mati, padahal yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, atau mungkin orang tuanya, istrinya, siapa saja, karena sangat cintanya, karena sangat sayangnya, gak kuat dia menghadapi itu, dia pun berharap mati. Dan sering diucapkan orang, na'udzubillah, ketika ditinggal mati, entah itu anak, saudara, atau orang tuanya, dengan meronta-ronta menangis, teriak-teriak yang semacam ini. Lebih baik saya yang mati, kenapa aku tinggal mati, aku saja yang mati. Dia berharap kematian. Haram dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau madarat itu mungkin pada masyarakatnya. Al-muhim secara umum, kejelekan atau musibah, madarat yang menimpa dirinya dalam segala hal tadi. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, kalau memang harus kamu ucapkan, artinya ketika kamu melihat sesuatu yang kamu gak kuat karenanya, mungkin banyaknya fitnah di dunia, banyaknya kerusakan, asingnya agama di masyarakat, orang sulit diajak baik, gak mau, nentang dan menolak, mendustakan dakwah atau semacam itu, kamu gak kuat dan gak berdoa, maka ini yang kamu ucapkan, yang Rasul ajarkan. Allahumma ahini makanatil hayatu khairan li, hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Artinya juga dipasrahkan kepada Allah. Kalau memang, dan Allah Maha ketahui segala sesuatu, kehidupan yang lebih baik baginya, dia minta kehidupan. Atau kematian yang lebih baik baginya, maka dia meminta kematian. Kalau memang Allah yang Maha tahu, mengetahui itu yang lebih baik baginya. Kalau ditanyakan Kenapa diajarkan demikian? Karena tidak ada orang yang tahu, atau lebih umum, tidak ada makhluk yang tahu. Tidak manusia, tidak jin, tidak yang lainnya. Hatta malaikat pun enggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah yang lebih baik bagi orang itu kehidupan atau kematian? Enggak ada yang tahu. Maka enggak boleh ada yang mengatakan lebih baik hidup bagi saya, atau sebaliknya, lebih baik kematian, selamat dari fitnah dunia ini. Enggak ada yang tahu. Makanya kemudian dikembalikan kepada Allah, dipasrahkan. Ya Allah, jika engkau tahu kehidupan yang lebih baik bagiku, hidupkan. Jika engkau tahu kematian yang lebih baik bagiku, matikan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan larangan untuk orang itu berdoa atau mendoakan orang lain dengan kehidupan atau panjang umur. Kalau dalam bahasa Arab, atallallah umrok, tawallallah umrok, atallallah baqa'ak. Makanya mungkar semungkar-mungkarnya yang harus diingkari, harus diajarkan kepada keluarga, masyarakat, kebiasaan mereka kalau merayakan ulang tahun itu sendiri sudah mungkar, mengucapkan panjang umurnya, belum tentu itu lebih baik bagi dia, bagi yang merayakannya. Kan didoakan. Dan itu harapannya untuk panjang umurnya jadi apa dia ketika panjang umurnya, wallahu a'lam. Belum tentu panjang umur itu yang lebih baik bagi dia. Sebagaimana kematian pun belum tentu lebih baik bagi dia, kita enggak tahu. Makanya enggak boleh memastikan atau mendoakan, meminta untuk panjang umur. Kecuali kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau kamu batasi, maka boleh. Dibatasi dengan kebaikan, misalnya atallahu umrak fi ta'atillah, semoga Allah panjangkan usiamu, Allah perpanjang umurmu dalam ketaatan kepada Allah, maka itu baik, boleh. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang terbaik adalah yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Semakin baik amalannya. Maka boleh kalau kamu beri batasan, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Adapun sekedar mutlak dipanjangkan umurnya, belum tentu itu yang baik baginya. Mungkin kematian yang lebih baik bagi dia. Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasulullah SAW sebutkan, setiap orang mati pasti nyesal. Ma min mayyit illa wa yandam. Rasulullah katakan setiap orang mati pasti nyesal. In kana muhsinan fala'allahu an yastazid. Au kana musian fala'allahu an yasta'tib. Nyesalnya kenapa? Kalau dia orang baik, nyesalnya dalam pengertian kenapa dia tidak menambah kebaikannya. Karena dia melihat balasannya begitu baik, lebih baik dari yang dia perbuat. Seandainya dia lebih banyak lagi kebaikannya, akan lebih baik lagi balasan yang dia peroleh. Maka dia nyesal. Kenapa ketika hidup tidak lebih lagi memperbanyak kebaikan dan amal solehnya? Atau kalau dia orang jelek, nyesal kenapa dia tidak segera berbenah diri sebelum mati, tidak tobat, tidak berbekal dengan amal soleh, ibadah, ilmu. Dia pasti nyesal. Hadis mengajarkan kepada kita haramnya meminta atau mengharap kematian. Karena problem dan masalah yang dialami seseorang. Kalau dalam hadis Rasul katakan jangan mengharap kematian karena madorot yang menimpa kalian, apa berarti boleh mengharap atau meminta kematian tanpa ada madorot? Artinya dia gak sedang menghadapi problem dalam hidupnya, sedang gak ada masalah, baik-baik saja, tapi dia sedang pingin saja meminta atau memohon kematian. Sama hukumnya pun terlarang dan haram. Kalau ditanya, lalu kenapa Rasul katakan lidurrin nazala bihi, jangan meminta kematian karena madharat yang menimpa dia. Ini sifat aghlabiyah. Artinya Rasul katakan begitu karena seringnya, kebanyakannya orang minta kematian ya pastinya karena ada musibah atau masalah, problem yang dia hadapi. Tapi bukan berarti gak ada problem boleh minta mati, sama gak boleh. Dan itu banyak di dalam ayat atau sunnah, seperti yang Allah sebutkan terkait mahram, waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ini termasuk yang tidak boleh kalian nikahi anak tiri kalian, anak bawaan istri kalian. Kalian menikahi janda, dia bawa putri. Fi hujurikum, yang kalian besarkan. Hujurikum artinya di pangkuan kalian. Dari para istri kalian yang kalian sudah masuk kepadanya. Pernyataan ini, yang kalian pangku, yang kalian besarkan, apa difahami dengan itu? Bahwa yang dilarang kalau anak tiri ini kita yang besarkan. Ini kita nikah, perempuan ini punya anak dari suami sebelumnya, mungkin usia 2 tahun misalnya. Maka kita yang besarkan sampai gede, sampai gadis, baru yang seperti ini yang dilarang. Apa difahami dengan itu? Kalau bukan kita yang besarkan berarti boleh dinikahi. Dia dibesarkan di neneknya mungkin atau pamannya. Begitu sudah gadis kita boleh menikahi, tetap haram, enggak boleh. Ayat menyebutkan yang kalian pangku, dalam pangkuan kalian, kalian besarkan, karena itu yang seringnya, ma'rufnya. Orang menikahi janda, ya anaknya, dia yang besarkan, dia yang momong, dia yang mencukupi hidupnya. Makanya Allah nisbatkan kepada pangkuan mereka para suami. Nah, ini pun demikian. Dilarang minta kematian karena ada madarat, seringnya itu. Tetapi kalaupun tanpa madarat, tetap itu dilarang. Hadis menunjukkan pula wajibnya sabar. Dilarang orang itu minta kematian karena madarat, problem atau musibah yang menimpa dia. Karena minta mati berarti menunjukkan dia enggak sabar, enggak tahan dengan cobaan ini sehingga dia minta mati. Terus seperti tadi, akan nyesal dia. Seandainya saja dia masih hidup, berbenah diri. Hadis pula menunjukkan bahwa manusia, makhluk secara umum, tidak ada yang tahu yang gaib. Hanya Allah yang tahu mana yang lebih baik bagi dia, kehidupan atau kematiannya. Kalau memang orang harus mengucap, memohon, ya seperti yang Rasul ajarkan. Ahini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Hadis menunjukkan bahwa bisa jadi kehidupan itu yang lebih baik bagi seseorang tadi untuk menambah kebaikannya, pundi-pundi amal solehnya, pahala dia, atau dia bertobat, berbenah diri. Sebaliknya juga bisa jadi pula kematian lebih baik bagi dia. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan di akhir zaman, hadis di Muslim, artinya karena dahsyatnya fitnah di zaman itu, mendekati kiamat, dahsyat orang banyak melakukan kemungkaran, jauh dan semakin jauh sangat dari agama, sampai ketika orang melewati kuburan, dia katakan, ya laitani makanah, seandainya aku di tempat orang ini, ya ini seandainya aku yang dikubur. Artinya karena dahsyatnya fitnah yang ada di zaman terakhir. Al-Muhim, seperti tadi yang telah lalu, bisa jadi kematian lebih baik, bisa jadi pula kehidupan yang lebih baik. Di Quran Allah kisahkan tentang Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya, ya Allah seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang terlupakan sama sekali. Ayat ini semakna dengan hadis idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Hadis Tirmizi, ya Allah jika engkau inginkan fitnah bagi hamba-hambamu, matikan aku selamat, dalam keadaan selamat dari fitnah. serupa dengan ayat ini, kisah Maryam. Ini sebagian ulama memahami permintaan kematian di sini karena madharat dini yang dikhawatirkan keselamatan agamanya. Agamanya menjadi taruhan dikala fitnah itu begitu dahsyatnya, mengancam akidahnya, mengancam imannya. Takut terjatuh dalam fitnah yang merusak iman dan akidahnya, maka diperbolehkan meminta kematian saat itu. Namun sebagian ulama mengatakan bisa dijamak dalam bentuk lain lebih baik, bahwa Maryam beliau bukan meminta kematian dalam ayat kalau dilihat konteksnya, tetapi yang dimaksud Maryam mitu qabla hadza wa kuntu nasya mansiya, seandainya saja beliau mati sebelum ini semua terjadi atau tidak ada kejadian ini. Karena ma'ruf kisahnya, beliau orang suci dari keluarga suci, ma'ruf terhormat, kif tiba-tiba datang ke kaumnya hamil. Tanda tanya besar kaumnya, dari mana engkau ini Maryam? Siapa yang menghamilimu? Anaknya siapa ini? Padahal kamu kami kenal orang terhormat, ibu bapakmu orang terhormat. Karena beratnya ujian beliau saat itu, beliau bukan mengharap kematian, tetapi beliau katakan seandainya aku mati sebelum ini semua terjadi, tidak mengalami cobaan yang berat ini. Ini satu. Kedua, bahwa ini diucapkan oleh Maryam di zaman yang begitu lama sebelum diutusnya Rasul SAW, dan kita umat Rasul SAW diwajibkan mengikut dan taat dengan ajaran Rasulullah SAW yang sebelum beliau, syariat yang sebelum beliau, ya bagi mereka mungkin boleh, mungkin ini, tapi bagi umat Rasul kita melihat apa yang Rasulullah ajarkan, ketika itu dilarang, ya sudah itu dilarang. Dan kita diwajibkan taat kepada Rasul. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya pun Nabi Musa hidup saat ini, saat Rasul ada, seandainya Musa hidup, tidak ada pilihan bagi beliau kecuali harus iman dan taat mengikut kepada Rasulullah SAW. Sudah enggak boleh Musa mengamalkan ajaran Taurat, memegang syariat beliau, enggak boleh. Kalau saja beliau hidup di masa Rasulullah SAW. Karena kewajibannya taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hadis faghbidni ilaika ghairu maftun, matikan aku selamat dari fitnah, yang dimaksud kalau memang kematian datang kepadaku, ajalku datang, hendaknya ya Allah aku memohon dalam keadaan aku terselamatkan dari banyak fitnah ini. Dia memohon kalau ajalnya datang dalam keadaan dia diselamatkan, dijauhkan dari fitnah, sehingga bukan meminta kematian, beda. Sementara bab melarang, haramnya orang itu meminta kematian karena musibah atau problem yang dia hadapi. Serupa dengan itu ayat tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri, dan sertakan aku bersama orang-orang soleh. Tawaffana ma'al abror, di ayat lain. Matikan kami bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu juga bukan minta kematian, tetapi yang dimaksud memohon kepada Allah, jika ajalku datang ya Allah, matikan aku, jika memang itu ajalku, dalam keadaan aku muslim, berserah diri Islam kepada Allah. Jika ajalku datang, matikan aku bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka beda. Adapun hadis Rasulullah ini melarang orang minta kematian karena musibah atau problem masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dengan demikian nas tidak ada yang berbenturan, tidak ada yang berselisih antara satu dengan yang lainnya. Haram hukumnya orang itu minta kematian. Seringnya ya karena sakit, seringnya. Orang sudah sakit menaun, sudah lama, berat sakitnya. Belum lagi mungkin dia ingat biayanya yang begitu besar. Ini itu, karena gak kuat, hilang atau semakin tipis kesabarannya, maka dia minta kematian. Ini yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu kematian itu yang lebih baik bagimu. Mungkin dia mengira kan, saya mati sudah, gak ngurusi sakit, gak ngurusi biaya pengobatan ini itu, saksan lebih baik mati. Belum tentu. Siapa yang ngasih tahu kamu kalau kamu mati kemudian kamu tenang istirahat? Nah, kalau azab di hadapanmu, di kuburmu siksaan dan ini, dengan sakit, dengan ini, terkikis dosa-dosamu asal kamu sabar. Ihtisab mengharap pahalanya di sisi Allah. Suci. Dan semakin bersih kamu dari maksiat dan dosa. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya untuk tidak meminta kematian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.